Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk mempelajari agamanya, itu adalah anugerah dan itu adalah tanda dari Allah bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya maka Allah akan jadikan ia faqih terhadap agamanya. Faqih memahami dan mengamalkan agamanya tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika Allah memberikan hidayah kepada kita dan membuka hati kita untuk mempelajari agamanya. Apalagi ketika kita bukan hanya belajar semata, tapi juga belajar dari yang terbaik atau salah satu yang terbaik, belajar dari para ulama kita, belajar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga dan orang tua beliau, dan merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Kita belajar dari beliau melalui karya beliau yang bernama Riyadhus Shalihin. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih berada di bab sabar, di hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat pada hari kiamat, atau sebaliknya, Al-Qur'an akan menjadi musuh atau yang lebih jelas akan bersaksi memberatkan dan menyulitkan kita pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan khasam, musuh, tapi jelas bukan musuh yang artinya membenci kita, bukan, tapi maksud di sini adalah yang akan bersaksi menyulitkan kita, yang akan bersaksi menyulitkan kita, karena ia akan bersaksi bahwa kita gak pernah membacanya pada saat di dunia, bahwa kita tidak punya waktu mempelajarinya ketika di dunia, bahwa kita gak hafal ayat-ayat atau surat-surat pendek apalagi panjang gitu loh. Kalau aku sih ina atau ina kurang hafal Ustaz, tapi kalau Al-Baqarah ngelotok itu kan jarang kita dengar demikian ya. Jadi kalau inna a'tayna kal-kautsar saja gak hafal, ya apalagi yang lain. Secara umum demikian. Nanti Al-Quran akan bersaksi menyulitkan kita. Dia gak pernah ngafalin aku ya, ya Allah. Apalagi ngamalin. Gak diamalin tuh. Apalagi membantu menyebarkan dan mendakwahkan. Dan itu fatal. Bayangin gak sih ketika di hari itu kita benar-benar butuh support, amalan kita pas-pasan, ibadah kita juga minim. Alih-alih dapat support, justru Al-Quran bersaksi semakin menyulitkan kita. Wal-Quranu hujjatun laka au alik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, penolong, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, agar kita mendapatkan hidup dengan ruh, bukan dengan jasad kita semata, bukan hanya dengan harta kita semata, bukan hanya dengan jabatan dan popularitas kita semata. Karena banyak orang, dia kaya atau dia populer atau dia punya jabatan, tapi selama ini dia hidup tanpa ruh, hanya fisik aja. Gak ada ketenangan, gak ada kebahagiaan, gak ada sensasi positif, gak ada emosi positif saat mengerjakan sesuatu, kayak robot aja udah. Itu aja rutinitas, rutinitas, kaya, tapi dia gak menikmati kehidupannya. Terkenal dan populer, tapi sebenarnya dia hidup dengan kesepian. Ada banyak jamaah, sangat banyak. Kenapa? Karena hidup tanpa ruh. Bukankah kita apabila ada orang meninggal, sekali lagi, meninggal jam 8 pagi lalu dapat duit 50 miliar jam 9 pagi, ada rasanya gak tuh duit 50 miliar? Gak ada rasanya. Kenapa? Karena saat dia dapatkan, ia dapatkan tanpa ruh dalam diri dia. Dia udah meninggal, dia gak ada. Dia meninggal jam 9, jam 10 dapat telepon bahwa dia akan dijadikan CEO misalnya di perusahaannya. Dia gak tahu, dia orang meninggal sejam yang lalu, telepon Anda diangkat. Kata istrinya, ya Allah, dia udah meninggal. Udah denger, perdengarkan aja gak apa-apa. Apakah ada rasa senang dan bahagia? Gak ada. Kenapa? Karena dia udah gak punya ruh. Begitu juga orang yang hidup tanpa Al-Quranul Karim, yang hidup tidak di bawah naungan Al-Quranul Karim, yang gak pernah baca, yang gak bisa baca, tapi gak, dan gak mau belajar. Kalau bisa, gak bisa baca, belajar. Wa tata'ta, kata Nabi SAW, dia baca, dia terbata-bata, lalu dia dapat dua pahala. Dia berusaha, ada effort, ada upaya. Tapi ada orang gak bisa baca dan gak mau berusaha, gak mau berjuang, gak mau belajar, hidupnya gak akan tenang dan bahagia. Dan di akhirat Al-Quran akan bersaksi menyulitkan dia, menyulitkan dia. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu saat kita memandang mushaf kita yang ada di depan kita, jangan berpikir Al-Quran itu hanya sesuatu yang dibaca dan kalau kita gak baca gak ada masalah. Lihatlah Al-Quran atau mushaf kita dengan kacamata hadis ini. Kalau aku gak baca, aku akan disulitkan pada hari kiamat. Dan aku hidup tanpa ruh, aku hidup tanpa ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi dan perintah kami. Dan ruh dalam ayat ini bermakna Al-Quranul Karim sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan ke penggalan terakhir hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulun nasi yagdu fabai'un atau fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan, "Qulun nasi yagdu." Qulun nas yagdu. Setiap manusia itu beraktivitas mulai dari pagi hari. Jadi beraktivitas mulai dari pagi hari, start dari awal hari. Hadirin Allah muliakan. Lalu mereka menjual dirinya. Mereka menjual dirinya. Apa maksud menjual dirinya? Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, dan ada juga yang menghancurkan dirinya dan masuk ke dalam neraka. Jadi setiap orang itu beraktivitas. Mulai dari pagi, mulai dari awal. Dan manusia terbagi jadi dua. Ada yang aktivitasnya memerdekakan dirinya dari api neraka, dan ada aktivitasnya justru memasukkan mereka ke dalam api neraka. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita pola aktivitas manusia, pola aktivitas kita. Jadi orang atau sebagian orang yang aktivitasnya dari pagi itu kerjaannya berusaha membebaskan dirinya dari api neraka. Kerjaannya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya untuk atau aktivitasnya untuk mendapatkan istana di surga. Untuk kebahagiaannya pada hari kiamat. Tapi enggak semuanya begitu. Di sisi lain ada banyak orang justru aktivitasnya membuat hancur dirinya sendiri. Membuat hancur dirinya sendiri. Nah itu hadirin. Membuat hancur dirinya sendiri. Sehingga dia nanti dimasukkan ke api neraka gara-gara aktivitasnya tersebut. Nah inilah yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadis ini sekali lagi membuat kita harus merenung. Sebenarnya setiap hari ini aktivitas kita membuat kita masuk surga dengan taufik dan rahmat Allah, atau sebaliknya membuat kita hancur dan merusak diri kita sendiri. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, hadirin yang Allah muliakan. Kata para ulama. Hadis ini. Menjelaskan kepada kita bahwa hal yang paling berharga jika kita ingin sukses besar tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Itu yang harus kita pikirkan. Rumah itu penting. Aset penting. Surat tanah penting, sertifikat. PPKB penting. Uang cash penting. Tapi yang paling penting dari itu semua, aset yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, "Falyakun hammuka nafsuka." Atau maaf, "Falyakun hammuka nafsaka. Fa innaka lan tabraha mithlaha abada." Falyakun hammuka nafsaka. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Wahai manusia, kalian itu beraktivitas pagi, sore, siang dan malam fi talabil arbah. Kalian itu kan nyari keuntungan kan? Kalian mencari keuntungan. Maka falyakun hammuka nafsaka." Maka kalau kalian mencari keuntungan ketika kalian beraktivitas, maka jadikanlah ham, semangat, ambisi itu dirimu sendiri. Jadi fokuskan semangatmu dan fokuskan ambisimu pada diri kamu sendiri. Karena itulah keuntungan yang paling besar. Itulah keuntungan yang paling besar. Makanya diri kita kan cuma satu. Makanya sebagian ulama klasik dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab, itu mereka menangis dan mengatakan, "Laisa li nafsan." Aku gak punya dua jiwa atau dua diri. "Innama li nafsun wahidah." Aku hanya punya satu jiwa. Aku hanya punya satu diri. "Idza dhahabat lam ajid ukhra." Dan kalau jiwa itu pergi dan lepas dariku, aku gak punya penggantinya. Aku gak punya penggantinya. Aku gak punya penggantinya. Mobil hilang, kita bisa cari lagi jamaah. Insya Allah. Rumah disita, kita bangkrut di rumah disita terus dijual. Insya Allah kita punya kesempatan untuk mendapatkannya lagi tahun depan, 2 tahun lagi, dan seterusnya. Kan begitu jemaah. Tas bagi ibu-ibu hilang tuh, insya Allah masih bisa beli lagi. Insya Allah masih beli lagi. Tapi kalau jiwa, diri ini hilang, itu yang masalah besar. Kata para ulama, "Saya gak punya penggantinya. Saya gak punya penggantinya." Ini aset paling mahal. Diri kita. Ya, diri kita. Itu aset paling mahal. Maka kalau kita harus menjualnya, maka juallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus menjualnya, maka juallah kepada Allah. Jual kepada Allah. Al-Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah rahimahullah mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jal ja'ala al-jannata thamanan li anfusikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai harga atas diri-diri kalian. "Fala tabi'uha bighairiha." Maka janganlah kalian menjual diri kalian untuk selain surga. Untuk selain surga. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita harus jual rumah kita atau tanah kita di tempat yang paling strategis atau salah satu tempat yang paling strategis di Jakarta. Misalnya kita punya tanah di Jalan Sudirman atau Jalan Tamrin atau SCBD atau Menteng dan lain sebagainya, kira-kira kita akan jual kepada setiap orang? Enggak. Di sini hanya orang-orang tertentu yang bisa beli tanah di Sudirman, Tamrin, dan seterusnya. Kita gak akan jual kepada setiap orang. Kita hanya jual kepada orang-orang yang kita yakini mampu membelinya dengan harga yang pantas untuk kita. Dengan harga yang pantas. Gak setiap orang. Kalau kita punya mobil kesayangan kita, ini udah mobil hobi udah, bukan hanya beli mobil terus pakai terus jual, enggak, ini kesayangan. Kira-kira kita akan jual kepada setiap orang? Setiap orang yang butuh mobil? Enggak. Setiap orang yang mampu beli mobil itu? Enggak juga. Kita akan jual kepada orang yang bukan hanya mampu membeli tapi juga telaten dalam merawat nih mobil. Namanya kesayangan. Enggak akan kita jual kepada setiap orang. Gak akan kita jual kepada setiap orang. Kita hanya jual kepada orang-orang tertentu dengan spesifikasi khusus. Punya uang, kasih harga yang pantas, dan dia bisa merawat. Dia bisa merawat. Lalu lucunya, kita itu ngejual diri kita ke sembarang pihak. Kita jual diri kita ke sembarang pihak. Kita jual diri kita ke makhluk. Makanya Al-Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan, "Man karumat nafsuhu alaih lam yakuni dunia indahu qadar." Barang siapa yang melihat bahwa dirinya mulia, jiwanya mulia, dirinya tuh mahal, tinggi, besar, maka baginya dunia tidak ada harganya. Baginya dunia gak ada harganya. Dunia tidak mampu membeli dirinya tersebut. Dan dia gak akan jual dirinya ke dunia. Dia gak akan jual dirinya ke rupiah, ke dolar, ke euro. Anda mungkin kaya. Saya gak punya uang, Anda mungkin kaya. Tapi Anda gak bisa beli diri saya. Jika kita melihat diri kita mulia, meyakini diri kita itu tinggi, maka kita tidak akan melihat dunia mampu membeli diri kita tersebut. Karena kita yakini yang bisa membeli diri kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri-diri mereka dan harta mereka. Allah beli dengan apa? Allah beli dengan surga. Kalau beli dengan surga. Nah, Hadirin, kita boleh miskin, tapi kita punya aset paling berharga di dunia itu diri kita sendiri. Kita mungkin gak punya kekuasaan dan seterusnya, tapi kita punya diri kita. Dan itu yang paling mahal, kata para ulama. Jiwa itu paling mahal di dunia. Jiwa itu paling mahal. Dan itu kesepakatan seluruh orang yang berakal sehat. Jiwa itu paling mahal. Tanya kepada orang tua yang benar-benar punya fitrah. Jika mereka harus memilih jiwa anaknya atau seluruh hartanya, mereka milih apa? Anaknya. Dia, mereka akan pilih anaknya. Kenapa? Jiwa paling mahal. Kalau kita benar-benar meyakini jiwa kita berharga, masa kita jual kepada setiap orang? Kita lelang. Kita diskon tuh jiwa. Sedangkan rumah kita sayang-sayang. Mobil kita sayang-sayang. Aset kita jaga. Kita monitor harga saham kita. Lalu jiwa anda jual kepada sembarang orang. Yang mampu, camkan baik-baik, yang mampu membeli jiwa kita hanya Allah. Hanya Allah, gak ada yang lain. Itu kalau kita meyakini bahwa diri kita mulia, jiwa kita mulia. Itu kata para ulama, kata Al-Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kalau mau main untung-untungan, cari pembeli yang paling kaya, jamaah. Itu kata para ulama. Cari yang paling kaya. Siapa yang paling kaya? Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Karim, yang maha dermawan. Yang kalau beli itu gak hitung-hitungan. Banyak orang kaya itu kalau nawar barang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan, ya Allah. Benar-benar ditekan, jemaah. Padahal duitnya banyak, fulusnya banyak. Tapi kalau udah nawar, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita mau jual aset yang paling mahal, yaitu diri kita, maka juallah kepada yang maha kaya, yang maha dermawan, yang gak hitung-hitungan. Yang maha sayang. Kita nih kalau sayang banget sama sahabat kita, terus dia BU, dia butuh duit, dia mau jual barangnya. Berapa kamu jual 150 juta dan kita ada rezeki, mungkin kita kasih 200 juta. Udah. 200 juta aku beli. Enggak usah jual yang lain, kepada yang lain. 200 juta aku beli. Enggak 150, 2 ya, ini 50-nya. Saya beli 200 juta. Kenapa? Sayang kita. Bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Muhsin, yang maha baik. Allah subhanahu wa ta'ala. Jual ke Allah. Ba'i'un nafsak. Itu kata Allah. Itu dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Jual ke Rabbul Alamin. Jual kepada yang maha kaya, yang maha dermawan, yang maha kasih, maha penyayang. Gak ada yang lebih berharga daripada diri kita. Gak ada yang lebih berharga daripada diri kita. Ada orang kaya punya segalanya, istrinya sakit, itu dijual semuanya. Dia lepasin semua pekerjaannya, dia lepasin. Dia kasih orang lain untuk ngerunning pekerjaannya. Dia ngapain? Jaga diri istrinya, jiwa istrinya. Kenapa? Istri saya lebih penting daripada semua yang saya punya. Itu orang yang berakal sehat tuh meyakini bahwa jiwa tuh paling mahal, diri itu paling mahal. Tapi lucunya kita jual kepada sembarang pihak. Maksudnya apa sih Ustaz, jual ke Allah, jual sembarang pihak? Ini yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara menjualnya adalah tentukan aktivitas kita pada hari ini. diri kita hari ini tuh di mana dan apa agendanya dan ngapain itu. Hari ini diri saya ini di mana ya? Malam nanti diri saya di mana? Apakah di rumah? Atau di ruangan kecil yang kita jadikan musola rumah? Atau kita ada di klub malam? Atau kita minum-minum? Tentukan diri kita ada di mana dan ngapain, sedang apa. Nanti siang diri kita tuh apa aktivitasnya? Baca Quran atau ngomongin orang atau bicarakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, ini ada kendala koneksi sedikit. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu praktek kesabaran, ketenangan ketika menghadapi kendala. Dan semoga kita ya. Hadirin yang Allah muliakan, tentukan jiwa kita ada di mana dan sedang apa. Apakah kita ada di jalan Allah atau jiwa dan diri kita ada di jalan syaitan? Hari ini diri kita ada di jalan Allah kah atau di jalan menuju neraka? Dan pertaruhkan jamaah, hidup ini cuma sekali. Itu lihat para ulama. Kita cuma punya satu diri. Kita punya satu jiwa. Pastikan ada di mana. Pastikan ada di mana. Siapa yang membeli? Kita harus jual. Mohon maaf Pak Ustaz, jiwa aku tuh karena cuma satu gak aku jual. Gak bisa. Konsepnya harus Anda jual. Tapi sayang, harus Anda jual. Dan opsinya cuma dua. Anda jual ke Allah atau Anda jual ke makhluk. Anda jual ke Allah atau Anda jual ke makhluk. Harus ada pembelinya. Makanya itu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Camkan baik-baik, hanya surga yang menjadi harga yang pantas untuk diri kita. Hanya surga yang menjadi harga yang pantas untuk diri kita, untuk jiwa kita. Bukan ratusan juta. Bukan 1-2 M. Bukan 15-20-30 M. Bukan ratusan M. Bukan 12 digit. Bukan T. Bukan jual ke seseorang yang bisa jadi tahun depan dia mengkhianati kita atau dia tinggalkan kita. Dan kalau dia marah, dia caci maki kita. Kita didepak. Jangan jual ke makhluk jamaah. Dan ini nasihat buat kita semua, termasuk diri saya. Jual ke Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apa aktivitas kita hari ini? Sudahkah kita sholat subuh pagi ini? Sudahkah kita zikir pagi petang? Sudahkah kita sholat duha? Sudahkah kita berada di jalan Allah? Sudahkah kita mengambil bagian untuk memberikan hidayah irsyad kepada manusia? Sudahkah kita berinfak dan bersedekah? Sudahkah kita berzikir? Sudahkah kita baca Al-Quran? Atau hari ini kita awali dengan bangun telat subuh, lalu gak baca zikir pagi, lalu begitu bangun tidak ada zikir sama sekali, langsung lihat gadget, fokus kita ke hobi dunia kita semata, lalu hanya berpikir omset, lalu ada meeting dengan A, ada meeting dengan B, ada meeting dengan C, dan itu semua konteksnya dunia, tidak ada niat sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu berarti kita yang menjual diri kita untuk dunia. Dan jangan salahkan siapapun, kita yang menjual diri kita sendiri. Makanya itu jamaah, yang merusak kita, diri kita sendiri. Karena kita jual diri kita ke pembeli yang hanya memberikan harga yang receh untuk diri kita ini, dan kita jual dengan ketawa, dengan senang. Dipikir kita pikir kita dapat harga yang bagus. Anda enggak tahu surga. Anda enggak tahu apa yang Allah persiapkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan surga untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at, kenikmatan dan pemandangan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka. Wala udhunun sami'at, dan enggak pernah mereka dengar dengan telinga mereka. Wala khatara ala qalbi bashar, dan mereka tidak pernah imajinasikan dan fantasikan dengan kemampuan fantasi dan imajinasi mereka. Ketika ada orang yang senang banget, bisnisnya lancar selama 10 tahun ini, lancar, dan mencapai pencapaian tertingginya. Lalu dia buat anniversary, terus dia buat pesta, dia ketawa-ketawa. Padahal selama 10 tahun ini, dia kesiangan sholat subuh. Dalam 10 tahun bisnisnya lancar ini, dia gak sholat Jumat. Selama 10 tahun ini dia bela-belain gak puasa Ramadan karena harus mengentertain kliennya di siang hari misalnya. Atau dalam 10 tahun ini dia harus makan uang haram dan seterusnya. Lalu dia ketawa. Anda salah jual diri Anda selama 10 tahun ini. Itu seperti kita jual mobil kita, misalnya 100 juta, dan kita udah senang, padahal kalau kita sabar, kita akan ketemu dengan pembeli yang akan menghargai mobil kita 900 juta. Tapi Anda gak sabar. Anda pikir Anda udah dapat harga bagus, itu bukan harga bagus. Jiwa Anda mahal. Itu yang paling mahal di dunia. Orang yang punya hati baik, sekali lagi, dia suruh milih rumah Anda atau istri dan anak-anak Anda. Kita mending angkat kaki dari rumah. Kita pertahankan istri dan anak-anak. Kenapa? Karena jiwa dan diri istri dan anak-anak lebih mahal daripada harta dunia. Makanya hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang membeli dirinya untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jual ke Allah. Dirinya dia jual ke Allah. Dia korbankan dirinya untuk Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah zat yang maha penyantun bagi hamba-hambanya. Hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Abbas dan sebagian para ulama menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan pada seorang sosok. Ditujukan pada seorang sosok sebelum kita semua. Siapa sosok tersebut? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ketika beliau masuk Islam di kota Mekkah, lalu beliau ingin berhijrah. Beliau masuk Islam di kota Mekkah dan beliau ingin berhijrah dengan membawa seluruh harta beliau. Hadirin Allah muliakan, pada saat itu orang-orang Quraisy berkata kepada Suhaib Ar-Rumi, "Ya Suhaib, qadimta ilaina wala mala lak." Wahai Suhaib, kita mau bicara nih. Engkau datang ke kita pada saat engkau enggak punya uang sama sekali. Kau tuh miskin datang ke sini. Enggak punya duit, enggak punya fulus, enggak punya uang, enggak punya harta. Enggak punya apa-apa. Utakhruju anta wa maluk, dan sekarang kau mau keluar dari sini lalu bawa seluruh hartamu itu. Lo enggak bisa gampang begitu dong keluar masuk sini. Dulu datang enggak punya apa-apa. Lalu sekarang mau keluar dengan membawa seluruh harta itu. Wallahi la yakunu dhalika abada. Kata mereka, demi Allah itu enggak akan terjadi sama sekali. Enggak bisa Anda keluar begitu aja. Berarti kan itu harta kita tuh. Uang masuk ke sini. Anda dari nol, terus sekarang banyak punya uang, punya harta. Mau dibawa keluar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Tidak bisa. Dicegat, enggak boleh. Enggak boleh keluar dari sini. Enggak boleh keluar dari sini. Itu dalam riwayat yang dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lalu apa yang terjadi? Gimana jika kita di posisi Suhaib Ar-Rumi, jamaah? Kita mau keluar, ingin hijrah, ditahan, gak boleh. Anda mau keluar dengan bawa harta segitu, gak bisa keluar. Gak boleh keluar. Lalu apa yang kita ucapkan? Suhaib mengatakan, fakultu lahum. Aku katakan kepada mereka, ara'aitum in dafa'tu ilaikum mali tahallawna anni. Saya mau tanya sama sekalian, kata Suhaib, kalau aku serahkan seluruh hartaku kepada kalian, apakah kalian mau melepaskan diriku untuk berhijrah? Saya tinggalkan semua deh. Oke, ini harta kalian mengklaim saya datang ke sini gak punya apa-apa dari nol, lalu saya berjuang. Beliau bukan ngerampok loh, beliau bukan minta-minta, beliau berdagang, beliau berusaha. Tapi begitulah orang yang sudah membenci. Begitulah gaya orang kafir Quraisy pada saat itu. Padahal beliau gak ngemis, beliau berjuang, beliau bekerja, beliau berdagang, beliau cari harta itu dengan jerih payah. Maka saya mengatakan, kalau saya serahkan seluruh harta itu untuk kalian, apakah kalian akan melepaskan aku? Subhanallah. Aku serahkan seluruhnya, semuanya. Biar saya datang kepada kalian nol, saya keluar juga dalam kondisi nol, udah kan? Saya nggak bawa harta kalian itu kan, narasi yang kalian bangun. Kok enak banget keluar dengan harta kita? Oke, ambil harta kalian. Saya mau keluar. Dilepasin nggak? Qalu na'am. Kata mereka, kalau demikian kita lepaskan engkau. Fadafa'tu ilaihim mali fakhalaw anni. Maka aku serahkan seluruh hartaku kepada mereka. Dan aku keluar dari Mekah menuju Madinah. Allahu Akbar. Datang dalam kondisi nol. Lalu punya uang. Mau keluar ditahan. Ditahan. Lalu beliau katakan kalimat di atas, dan benar-benar diserahkan. Ambil semuanya. Semuanya ambil. Saya keluar. Ada keraguan. Tidak ada keraguan. Karena sejatinya itu bukanlah menyerahkan harta kepada orang-orang Quraisy. itu menjual kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itu menjual kepada Allah. Itu menjual kepada Allah. Makanya hadirin yang Allah muliakan, diriwayatkan begitu Suhaib sampai ke Madinah, beliau disambut dengan kalimat Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib Ar-Rumi telah untung besar. Rabiha telah untung, telah untung. Bayangin datang ke Madinah gak punya apa-apa, nol, gak punya duit, gak punya uang, lo disambut dengan kalimat itu Rabiha Suhaib. Suhaib telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kenapa? Karena itu bukan menyerahkan semata, itu menjual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjual diri beliau dan harta beliau kepada Allah. Ishtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Bi'anna lahumul jannah. Bahwa mereka akan masuk surga. Allah beli dengan surga. Hadirin, itu Suhaib Ar-Rumi jual ke Allah, jual ke Allah. Gak mungkin Allah kasih harga yang jelek tuh, gak mungkin, gak mungkin, mustahil. Tapi butuh pengorbanan, butuh kesabaran, kesabaran, sabar di atas ketaatan, sabar untuk mengatakan tidak pada maksiat, sabar dalam menghadapi takdir. Tapi harga yang Allah tawarkan sangat-sangat besar. Surga. Sangat-sangat besar. Maka kemana kita mau menjual diri kita? Kepada siapa kita mau menjual diri kita? Fala tabi'uha bighairiha. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, jangan pernah kalian jual diri kalian kepada selain Allah. Dan harga jangan pernah mau kecuali surga. Surga. Hanya itu harga yang pantas untuk diri kita dan jiwa kita yang begitu berharga itu. Jangan jual untuk fasilitas dunia jamaah. Cuman sebentar. Anda jual hari ini bisa jadi besok mati. Lalu apa? Azab dalam kubur dan hari kiamat. Kita jual diri kita untuk harta, untuk properti dunia dengan cara yang haram, untuk kekuasaan dengan cara yang haram. Lalu 3 tahun kemudian Anda meninggal. Anda nikmatin 3 tahun, lalu diadab dalam kubur ratusan tahun. Apakah itu harga yang setimpal? Jangan pernah jual kecuali kepada Rabbul Alamin. Ini hadis dalam, hadirin. Dan cara menjualnya, lihat aktivitas kita. Lihat acara kita hari ini. Lihat schedule kita. Apakah di jalan Allah atau di jalan syaitan? Lihat bisnis kita di jalan Allah atau di jalan syaitan? Lihat pergaulan kita di jalan Allah atau di jalan syaitan? Saat kita mau menikah, lihat calon kita di jalan Allah atau dia di jalan syaitan? Calon kita, apakah kita memilih karena Allah atau karena kekayaannya? Atau karena popularitasnya? Atau karena kecantikannya atau ketampanannya? Saat kita bangun keluarga, keluarga kita ini bahtera, ini berlayar di mana samudra, yang merupakan jalan Allah atau samudra kehidupan yang mengantarkan kita ke neraka. Saat kita mensekolahkan anak, ini sekolah, itu membawa anak kita ke jalan Allah atau ke kemaksiatan, menjadikan anak kita cinta dunia dan lupa sama Allahnya, lupa sama penciptanya. Semua fasilitas ada. Yang gak ada cuma satu. Gak ada masjid, gak ada tempat sholat, gak ada kesempatan untuk sholat Jumat padahal anak kita SMA atau sudah balik. Lalu ada taruh sana, ada jual anak Anda ke dunia dan harganya gak seberapa. Anda jual anak Anda, anak sendiri Anda jual, dan Anda cuma dapetin dunia. Itu darah daging Anda. Anda akan ditanya tentang dia pada hari kiamat. Kata Al-Imam Al-Qayyim, orang tua akan ditanya dulu sebelum anaknya, karena mayoritas anak-anak durhaka dan jauh dari Allah itu karena pendidikan orang tuanya dan pola asuh orang tuanya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah secara makna. Jadi kemana kita mau jual nih? Kita mau jual kemana? Aktivitas kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, kita mau jual kemana? Kita merdekakan diri kita atau kita hancurkan diri kita dengan salah memilih pembeli kita yang menghancurkan. Bukan mereka, mereka hanya beli doang, mereka hanya merespon. Jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan pasangan kita, jangan salahkan suami kita, jangan salahkan istri kita, jangan salahkan, mereka hanya merespon. Aku salah. Lalu yang mau nikah sama dia siapa waktu itu? Karena Anda sendiri, Anda yang jual diri Anda. Yang menghancurkan diri kita sendiri, karena salah mencari pembeli. Allah sudah kan, inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah yang beli tuh, Allah yang beli diri-diri orang beriman dan harta-harta orang beriman. Jual ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah Suhaib Ar-Rumi. Kalau saya tinggalkan semua, Anda lepaskan saya? Iya, saya tinggalkan semua, saya pergi ke sana. Tinggalkan semua. Semua Suhaib. Rabi has-Suhaib. Suhaib untung besar, bukan rugi. Padahal kalau dari angka 0 itu keuntungan, karena jualnya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Gak mungkin enggak. Allah ganti di dunia dan di akhirat. Allah pasti ganti. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan sabarlah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Sabar. Allah gak akan sia-siakan. Allah pasti akan bayar. Gak mungkin Allah gak bayar. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Ghani Al-Karim. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat, dan semoga kita tidak salah mencari pembeli. Tidak ada yang lebih baik dari tawaran yang disampaikan oleh Rabbul Alamin. Ingatlah selalu ucapan Al-Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah, Allah menawarkan penawaran yang sangat besar. Harga diri, harga untuk sebuah diri atau sebuah jiwa, Anda, diri Anda adalah surga. Maka jangan jual dengan harga yang lain, karena gak ada yang lebih mahal daripada surga. Di surgalah kita akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan sia-siakan. Yang kita butuhkan hanya sabar dan terus berjuang dan maju pantang mundur. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabarlah. maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Surat Hud ayat 115, ini yang bisa disampaikan. Maka dengan segala kekurangan dan kekhilafan, dan di waktu yang sama, ini semua karena taufik dan pertolongan Allah, kita bisa selesaikan hadis ini. Semoga bermanfaat. Yang benar dan yang bermanfaat itu selalu datang dari Rabbul Alamin. Dan kekeliruan dan kekhilafan datang dari yang berbicara dan dari syaitan. Maka buang apa yang keliru dan ambillah yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul, fadribu biqawli ardhul ha'id." Apabila ucapanku ternyata bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buanglah pendapatku ke tembok dan ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.